udah lama jomblo. Hey, gua udah lama jomblo. Udah lama jomblo. Hey, gua udah lama jomblo. Ku udah lama single. Hey, hey, hey, ku bosen coli. Hey, hey, hey, ku pengen cewek. Hey, yang gak matre. Akhirnya ku buka adsanku. Ku download tele biar laku. Ku chatan 247. Taunya mukanya kayak Gerto. Oh kenapa, oh kenapa, cewek di tele bikin sange. Oh udah sange, pen ketemu. Eh pas ketemu kayak garpu. Oh kenapa, oh kenapa, foto pepenya dan aslinya. Oh mandingan, gua mandingan. Balik lagi ngerawat waifu. Kenal si Bella, baru kenal dapet papnya. Tapi sayangnya foto Pinterest. Oh, oh, oh, Pinterest. Orang bilang body shaming, muka dia kayak tai anjing. Gua mau punya anak cantik, makanya gua cari yang good looking. Hey, kalau lu mukanya jelek, rawat muka, beli skincare. Jangan lupa ke foto orang, ngaku-ngaku foto sendiri. Ngaku-ngaku foto sendiri. Kenapa pake foto orang, aku kan udah tegang. Foto ayah jauh impian, pas ketemu pengen ku tendang. Dia sebentar koyo aku, cewek bareng Melayu. Aku kan cari cewek pas ketemu koyo asu. Udah lama single. Coli, ku pengen cewek yang gak matre. Akhirnya ku buka adsanku. Ku download tele biar laku. Ku cetan 247. Taunya mukanya kayak garpu. Balik lagi ngerawat waifu. Gua mending balik lagi ngerawat waifu. Balik lagi ngerawat waifu. Sakit mas, sakit. Sakit mas, mas sakit mas. Oh.